Apa arti dari makna hijron mahjuro dalam surat Al-Furqan ayat 22? Nah, terjemahannya adalah hijron mahjuro. Menutupi, apa namanya, menghijabi. Cuma di situ memang ada pembahasan tentang kenapa kok mahjuro tidak hajiron. Harusnya dia hajiron, kalau mahjur itu maf'ul yang dikenai pekerjaan. Penutup yang ditutupi. Kok ditutupi? Harusnya kan menutupi kalau tutup itu. Tetapi ternyata mahjur juga bisa bermakna yang menutupi. Jadi tutupan yang menutupi begitu. Wallahu ta'ala alam.